ya itu kagak mana boleh gitu. Kalau sesuatu pun kita harus pertahankan. Baik, menarik sekali paparan bahas data yang disampaikan oleh Pak Pizarro yang artinya kembali menguatkan kesadaran kita bahwa negara Iran Syiah ternyata bersatu dengan jenis untuk menghantam Islam. Dan hari ini fakta yang sangat nyata, kasat mata di negeri Suriah yang tadi para ulama telah prediksikan akan muncul kekuatan Islam selama Islamnya dari negeri Bahrain itu. Oleh karena itu, peperangan ini, peperangan Suriah ini adalah peperangan akidah antara Syiah dan kaum muslimin, dan tentunya kita kaum muslim Indonesia berupaya untuk mensupport semampu kita dengan doa-doa kita, dengan pemberitaan-pemberitaan kita, dengan penerangan-penerangan kita kepada kaum muslimin tentang masalah-masalah ini yang masih banyak yang tidak memahami hakikat sebenarnya. Oleh karena itu, dari panitia juga ingin mengajak para bapak ibu sekalian, saudara-saudari sekalian, untuk juga berpartisipasi. Tadi para ulama-ulama dunia, Syekh Muhammad Hasan, ulama besar dari Mesir, Syekh Al-Arif, ulama besar Saudi Arabia, dan ulama-ulama lain telah memprediksikan dengan masalah yang ada, akan ada pasukan kuat di Suriah yang akan menegakkan agama Allah ini. Maka apa yang kita lakukan? Selain doa, upaya, tentunya ada cara yang kita lakukan. Oleh karena itu, sekali lagi, para panitia akan mengedarkan kotak-kotak infak yang nanti insya Allah hasilnya akan diberikan kepada kaum muslimin Suriah yang hanya begitu menderita kaum musliminnya dan juga para pejuang-pejuangnya. Kemudian juga di pintu gerbang sana ada kotak infak, nanti yang tidak sempat memberikan infaknya di kotak-kotak kepanitia bisa memberikan infaknya di pintu gerbang yang nanti akan digunakan juga untuk kepentingan kaum muslimin di Suriah. Semoga dengan demikian nanti menjadi salah satu bukti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam membantu berupaya sama-sama untuk ikut menolong kaum muslimin di Suriah dan ada andil sekecil apapun untuk menegakkan Islam di dunia ini. Baik, hadirin sekalian, kemudian yang terakhir sesi kita adalah sesi tanya jawab, sesi dialog yang insya Allah akan kita adakan sampai 11:30. Oleh karena itu, kita berikan kesempatan untuk bertanya. Dan sebelumnya, yang di luar masih ada tempat ya, ada tempat. Kita buka tiga dulu. Setelah itu nambah lagi satu. Ustaz ada, kemudian satu lagi dan ini ya, ya tiga dulu. Silakan mungkin juga disebutkan kepada siapa pertanyaannya. Ada. Saya bukan Syiah dan saya bukan Sunni. Bagaimana sikap kita ketika ada yang berkata ini adalah seorang tokoh, seorang ustaz ataupun seorang ulama? Bagaimana sikap kita terhadap mereka-mereka yang mengatakan saya bukan Syiah dan saya bukan Sunni, saya Muslim? Itu pertama. Yang kedua, ada syubhat yang ada pada kalangan orang-orang yang terkena syubhat tentunya. Mereka mengatakan bahwasanya di dalam hadis rawi-rawi dari hadis Bukhari dan Muslim terdapat rawi-rawi Syiah, sehingga kami tidak bisa menyesatkan Syiah. Ini ada orang yang terkena syubhat seperti ini, mungkin perlu disampaikan. Terus bagaimana dengan Syiah Zaidiyah? Apakah sama Syiah Zaidiyah pada zaman dulu dengan Syiah Zaidiyah pada masa sekarang? Ini juga perlu dijelaskan agar umat tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang kedua, silakan. Nama dan kepada siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Saiful Aziz. Saya tinggal di Ponpes Insan Al-Qurani di Waru Bagi. Pertanyaan saya tujukan kepada Ustaz Anum Muhammad. Mana semalam saya mengisi kajian di Mahat. Di dalam hadis tersebut saya mengisi dari Sofyan Tarkib Watarhib Syekh Al-Albani. Di situ disebutkan tentang keutamaan untuk hijrah dan bertempat tinggal di Syam. Di mana di dalam hadis tersebut terdapat redaksi yang berbunyi al-imanu idza waqatil fitnatu di Syam. Yang ingin saya tanyakan adalah apa pengertian iman tersebut? Jadi terjemahannya adalah iman jika terjadi fitnah di Syam. Karena di situ perawinya adalah Tabrani dan belum ada yang mensyarah kitab Sahih Tabrani. Kemudian yang kedua adalah di dalam hadis tersebut dikatakan satu kunu hijrah ba'da hijratin, akan terjadi hijrah setelah hijrah. Dan Nabi mengatakan tempat hijrah terbaik adalah Syam. Mungkin bisa dijelaskan tentang hijrah tersebut, karena juga di hadis yang lain dikatakan bahwasanya saya syuru amru ila antakun junudun mujadadah, akan terjadi kekuatan-kekuatan berkumpul di mana ada tiga kekuatan, junud di Syam, junud di Irak, wa junud bil Yaman. Dan kemudian Nabi mengatakan pilihlah yang di Syam, kalau tidak bisa pilihlah yang di Yaman. Mungkin itu yang bisa saya bertanya. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anis, tinggal di Sukoharjo Mantuk. Saya akan bertanya kepada Ustaz Anung, sekaligus Ustaz Bizarro. Tapi berhubungan dengan kelemahan saya tadi yang tidak fokus di awal-awal, mengenai tadi Ustaz Anung menyebutkan beberapa ulama yang mungkin direferensikan oleh Ustaz Bizarro di buku ini. Nah, tadi seolah-olah saya mendengar seperti Ustaz Anung mengkritik tulisan yang menyebutkan ulama oleh Ustaz Bizarro, ya, berhubungan dengan ulama yang dikritik yang kurang sesuai seperti yang dipikirkan oleh Ustaz Anung. Seperti itu, apakah itu benar atau tidak? Dan kalau itu benar, apakah buku ini akan direvisi? Karena saya insya Allah berniat untuk membeli buku ini secara ikhlas, dan saya ingin menunggu ininya apa perbaikannya. Kalau misal itu akan diperbaiki lagi, seperti itu. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba dulu yang sesi pertama dengan tiga penanya. Yang dua penanya lebih kepada materi ilmi syar'i, maka ini Ustaz Anu. Saya persilakan langsung untuk jawab dan sudah memahami pertanyaan ini. Baik, mungkin nanti juga bisa ditambahkan oleh Ustaz Bizarro. Berkaitan dengan pernyataan apa yang dinyatakan oleh sebagian tokoh termasuk yang tadi tersebut adalah Syekh Imran Hussein, yang mana dia memposisikan dirinya adalah dia bukan Sunni dan bukan Syiah. Walaupun istilah itu juga tidak tepat, tetapi yang tepat itu adalah antara Islam dan Syiah. Saya pernah dengan Pak Jaya Kepala Ribuan ketika itu di Panembakan, dan judulnya adalah perbedaan antara Syiah dan Sunni. Maka Pak Kiai Khalil mengatakan ini judulnya tidak tepat, tetapi yang tepat adalah perbedaan antara Islam dan Syiah. Judul itu akan mengandung konsekuensi. Ketika dikatakan perbedaan antara Syiah dan Sunni, maka konotasinya Syiah itu adalah bagian dari Islam. Ya, tetapi demikian pendapat yang kuat termasuk Ibnu Hajar dan para ulama yang lain menyatakan bahwasannya, atau misal termasuk Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibri ketika ditanya tentang apakah orang Syiah itu murtad, maka jawaban beliau adalah orang Syiah itu atau Syiah itu selamanya tidak murtad karena mereka juga selama ini bukan Islam. Ya, jadi kalau dia Islam, dia baru murtad. Dan karena dia bukan orang Islam, maka juga tidak layak dikatakan murtad. Oleh sebab itu, kalangan ini tinggal kita lihat. Ya, tinggal kita lihat dari sisi pembelaan atau memberikan loyalitasnya kemana. Maka aneh seperti yang disampaikan oleh Imran Hussein, dia mengatakan itu bukan Syiah dan bukan Sunni, tapi keberpihakannya kepada Syiah. Ya, dia memuji Iran, kemudian dia memuji Bashar Assad, dia memuji tentara Suriah, tetapi di satu sisi dia menyatakan para pejuang itu adalah dibiayai oleh Zionis, kemudian angkat-angkat Zionis, kemudian teroris, kemudian takfir dan seterusnya. Ini yang diuntungkan adalah kalangan Syiah. Oleh sebab itu, Syiah itu kalau kita klasifikasi itu ada tiga. Yang pertama adalah kalangan Syiah yang dia merupakan tokoh intelektualnya, dia penggagasnya, dia tokohnya. Maka para ulama menyatakan, dan ini bukan pendapat saya, tetapi merupakan pernyataan Profesor Dr. Nasir Kifai, Nasir bin Abdul Kifai. Ya, saya dua kali daurah dengan beliau, dan ini tidak ada dalam bukunya, tetapi ini merupakan pemaparan beliau. Beliau mengatakan orang Syiah itu ada tiga klasifikasi. Maka kalau dia adalah tokoh, dia penggagas, maka dia dihukumi dengan kafir, keluar dari Islam. Ya, artinya dia kafir dan sudah bukan bagian dari Islam. Kemudian yang kedua, ada orang Syiah yang tidak mau mengaku Syiah. Kita secara pribadi pernah berdebat dengan Ijami, Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia, mereka 6 orang dan kita 3 orang. Ya, dan perbedaan saja antara kita dan mereka, dan tidak ada satu pun titik temu. Bahkan kita, ketika termasuk Pak Profesor Dr. Muhammad Tarun ketika ditanya, kenapa di Indonesia ini jarang, atau di Timur Tengah itu jarang, maaf, di Timur Tengah itu jarang, fatwa yang menyatakan Syiah itu hak. Maka dijawab oleh Profesor Baharul, bahwasanya di Timur Tengah itu fatwa bukan kisah lagi. Tetapi fatwa sudah dinyatakan perang melawan Syiah. Beda ya? Hanya diperlukan fatwa-fatwa. Di Timur Tengah sudah dinyatakan perang melawan Syiah. Kemudian dari sekalian, maka kalangan yang menyatakan bahwasanya dia pemikirannya Syiah, dia membelasnya dan seterusnya. Dan secara pribadi saya termasuk tim yang termasuk dialog sudah dilewati dan kita akhiri dengan membahas. Jadi di Indonesia, dialog sudah lewat dan sekarang sudah masuk ke membahas. Dan dalam buku Ustaz Fizal sudah disebutkan bagaimana 5 tahapan kalangan Syiah yang dilakukan di Indonesia dan mereka tinggal melakukan satu fase lagi. Ya, nanti berikutnya akan sama dengan di Irak, akan sama dengan Syria dan seterusnya. Ini harus kita waspadai dan mereka sudah masuk ke parlemen. Ya, dan masuk caleg juga nomor 1 di PDIP, di antara adalah tokoh Syiah dan dia pembina Jami, dia kata Jawa Nubai Indonesia itu akan jalan. Baik, kemudian maka orang seperti ini, dia yang mendukung kepada Syiah, memberikan dukungan dan menuduh, memberikan dukungan kepada kalangan Syiah dan menuduh orang-orang yang anti dengan Syiah dari kata-kata takfir, dari kata-kata teror dan seterusnya, maka orang ini adalah orang yang abu-abu, maka diperlakukan seperti orang munafik. Sama alasan sudah munafik Cina, si Asai, nggak usah kita rebutkan. Dia itu apakah masuk Islam atau tidak, kafir dan munafik sama, hanya perlakuan berbeda. Ya, Nabi tentunya memperlakukan orang kafir, bisa perangi, bisa dibunuh, tetapi tidak ada perintah dari Nabi untuk membunuh orang munafik. Kemudian yang ketiga adalah orang Syiah tetapi yang ikut-ikutan. Ya, mungkin karena ada yang karena kemudian ya, sekarang ini orang-orang Syiah sudah persis menggunakan gaya misionaris yang membantu sembako. Bahkan ketika temui di salah satu masjid di perusahaan, ada seorang mahasiswa yang mengambil S2 di UIN Jakarta yang sudah selesai, dan dia sedang mengambil S1 di IIT dan sekarang sedang belajar di India. Jadi dia tidak berhenti belajar. Dia mengatakan, Ustaz, dua teman saya dia sudah tertukar kontrak dengan kalangan Syiah dan itu tidak bisa lepas karena sudah ada. Ya, mungkin enggak, bisa jadi kita dulu sudah ceritakan juga pada ada. Dan sekarang dikirim ke KUM, tidak bisa mewah, dia harus berangkat ke KUM. Jadi termasuk bintang Al-Mizan, persis di akhir di awal bulan Juni yang lalu juga memberikan beasiswa untuk setiap mahasiswa program doktor S3 itu boleh mengajukan beasiswa dan akan dapat 30 juta. Ya, jadi luar biasa yang direkrut sudah levelnya sudah level S3. Ini kalau pun dikatakan mereka sudah lari cepat, ya, sudah lari sangat cepat. Nah maka orang-orang yang ikut-ikutan itu diperlakukan seperti al-jahil. Ya orang yang jahil dan orang yang jahil jangan kafir karena jadi menafikan, tetapi aja. Ya diajak berdialog, mudah-mudahan mereka bisa menerima kebenaran yang benar. Kemudian, jadi sikap kita yang dicanangkan dari tiga kelompok ini, ya mana yang harus kita sikapi, ada sikap dihukum dengan kafir, ada sikap dengan hukum munafik, dan ada yang sikapi dengan hukum orang jahil. Kemudian yang berikutnya adalah para perawi itu tasayyu. Suka disebutkan imam hakim fihi tasayyu. Dan betul. Dalam beberapa riwayatnya itu banyak riwayat dari antara yang tidak sahih. Dan kata-kata fihi tasayyu agak kesiang-siang itu harus kita lihat. Syiah generasi awal pada masa Nabi Muhammad Thalib. Ya, artinya syiah itu artinya kelompok. Dan Syiah secara bahasa artinya adalah kullu qaumin ittaba'u al-amri ma. Syiah itu adalah sebuah komunitas yang berkumpul yang sedang melakukan sebuah aktivitas itu Syiah. Kita yang hadir di masjid secara bahasa adalah Syiah. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali mengatakan Syiah itu adalah ansarul qaum. Ya, jadi penolong, pembela itu Syiah. Maka ada kubu Ali, ada kubu Muawiyah, ada kubu Aisyah dan seterusnya. Itu dari bahasa itu Syiah. Maka orang yang ikut dengan Ali seperti Ammar bin Yasir, Abu Ayyub al-Ansari dan para sahabat yang lainnya, Salman dan seterusnya, mereka tidak benci kepada Abu Bakar. Mereka tidak mengkafirkan Abu Bakar, tidak mengkafirkan Umar dan seterusnya. Tetapi mereka cinta. Nah, oleh sebab itu muncul tahapan berikutnya, orang ini agak kesinah-sinahan seperti seorang Qadi. Ya, Qadi Muhammad bin Salupa yang belakangnya. Beliau mengatakan yang dimaksud para ulama mengatakan dia itu tasayyu maksudnya adalah mengakui Abu Bakar Umar sebagai khalifah yang sah, tetapi dia berbeda dari sisi manakah yang paling baik antara Utsman dengan Ali. Hanya itu saja. Maka para ulama kita menyatakan man faddala Aliyan ala Abi Bakar wa Umar faqad dhalla. Wa man faddala Aliyan al-Usman faqad akhta. Barang siapa yang mengutamakan Ali di atas Abu Bakar dan Umar, sesat. Dan barang siapa yang menyatakan Ali lebih mulia daripada Usman, itu keliru. Kenapa demikian terjadi perbedaan? Karena hadis yang mutawatir, ketika Ali ditanya, dalam riwayat Muslim, ditanya oleh anaknya Muhammad al-Hanafiyah. Dia mengatakan, ayyun nasi afdal, ba'da Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Ali ditanya siapakah manusia yang paling utama, sudah kan? Maka Ali mengatakan Abu Bakar. Summa Ali, kemudian siapa? Kemudian Ali menjawab Summa Umar. Kemudian Umar, Summa Ali. Kemudian siapa lagi? Maka Muhammad al-Hanafiyah anak dari Ali bin Isa mengatakan saya khawatir. Ayah saya akan mengatakan Utsman, maka saya katakan kepada bapak saya, apakah Anda? Kemudian Ali mengatakan innama ana rajulun minal muslimin. Saya ini adalah sekadar apa? Seseorang dari bagian orang beriman. Ali tidak mengatakan Utsman sudah Umar, dan Ali tidak mengatakan saya sesudah Umar. Ini hadis yang mutawatir. Nah maka para ulama yang dikatakan fihi tasayyu yang agak kesiasiahan itu dari seperti ini. Yang mengakui Abu Bakar Umar sebagai khalifah, tetapi mereka berbeda dari sisi siapakah yang paling utama antara Ali dengan Utsman. Dan jumhur ahli sunnah menyatakan urutannya adalah Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Nah jadi kata-kata fihi tasayyu yang kadang Imam Bukhari mengambil riwayatnya adalah dari kaum sunnah. Dan juga perlu digarisbawahi para ulama hadis tentang dua kaidah berkaitan dengan kapan riwayat seorang ahli bid'ah itu diambil. Di antaranya adalah ketika riwayat itu diambil ketika tidak meniru kepada mazhabnya. Baik, ini begitu juga dengan Jahiyah. Syekh Al-Umrani mungkin kita ingin barangkali kita tahu. Ya, saya baca dalam salah satu majalah yang terbit di London, yaitu perpustakaan Syariah. Itu majalah Al-Bayan. menampilkan sosok bernama Syekh Al-Qumroni dari Yaman. Ketika ditanya, karena basis dia salah satunya di Yaman, ya sebenarnya belum menyaksikan, tetapi beliau lebih cenderung mengatakan, termasuk Nabi Al-Qifah yang menyatakan, sekarang agak susah mencari dia itu agak susah. Termasuk di Indonesia pun demikian, susah. Ajaran asli dia itu sudah hampir punah. Ya sehingga sekarang tidak bisa disisakan, yang ada sekarang adalah lebih kenal dengan Syiahnya saja. Ya jadi wawahalam mungkin bisa ditambahkan, walaupun dalam buku yang itu saya lupa sejarah, nama Syiah disebut hanya dua. Qarami kalau disebut, kemudian Imamiyah disebut, dan mayoritas Syiah yang ada di Indonesia yang resmi dipublikasikan oleh Pak Ahmad Hidayat, ya sebagai sekjen Ijabi, ketika di TV One dalam ILC, ya Indonesia Lawyers Club itu, dinyatakan kami adalah Syiah Imamiyah. Itu resmi, jutaan pun bisa menyaksikan Syiah Indonesia sudah diumumkan Syiah Imamiyah yang sama dengan Syiah Iran, sama Syiah Iraq, sama Syiah di Lebanon. Ini di Indonesia sama, ya, dan Kang Jalan mungkin sudah 5 juta jumlahnya, tetapi pendapat yang kuat atau halal adalah sekitar 300 ribu. Ya, tapi 300 ribu sudah luar biasa. Baik, berkaitan dengan saya tadi, ini mungkin yang pernah terjun di Syam, ya mungkin bisa memahami hadis-hadis ini. Yang jelas, ini berkaitan utama negeri Syam, termasuk yang diutamakan oleh negeri Yaman. Ini merupakan dua negeri yang didoakan oleh Nabi, ya, dengan Allah mubarik. Allah mubarik di Syamina, Allah mubarik Nabi, yang berikutnya adalah di Yamanina. Ya, begitu juga Nabi katakan, alaika bi Syam. Hendaklah kalian pergi ke negeri Syam, fa'innaha khilatullah fi'arbi. Yang mana Syam itu merupakan bumi, pilihan yang ada di muka bumi, dan tadi ditampilkan termasuk ceramah-ceramah yang ditampilkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Rahman Al-Arifi, karena beliau aslinya, bapaknya dari Suriah, ya beliau banyak berbicara tentang keutamaan negeri Syam tadi. Ya kemudian berkaitan dengan kata-kata iman, berkaitan dengan kisah ini wa wa'alam, tapi yang dalam riwayat yang sahih bersumber dari Muhammad bin Sufyan, ketika berbicara tentang Tariqah Mansurah, maka juga Tariqah Mansurah ada ini, berikutnya adalah di negeri Syam. Dan para ulama kita baca dalam hadis-hadis yang ada menyimpulkan, ya berkaitan dengan Syam itu merupakan Ardul Mahsyar, ya merupakan Ardul Mahsyar, dan nanti juga manusia akan terhimpun dan terkumpul di negeri Syam. Barangkali kita faktiat alatnya ini juga mungkin lebih tepat untuk menjawab pertanyaan ini. Dan yang terakhirnya berkaitan dengan ketiga, ya buku tadi. Nah, tadi saya menunjukkan Bapak Imran Hussein, dan Ustaz Bijar saya sampaikan di buku ini sudah mengkritik. Ya, mengkritik tentang pendapatnya tentang Ya'juj, Ma'juj, tentang Dajjal, dan juga sudah mengkritisi. Ya, ini hanya sekedar tambahan. Ya, artinya kalau boleh dimasukkan ke dalam pertemuan bisa lebih baik. Ya, saya kira itu nanti apakah Ustaz bisa ada revisi atau tidak, beliau yang bisa. Ya, memang terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya, dan tanggapannya. Memang salah satu upaya kami nantinya terkait penerbitan buku kedua, karena buku ini memang sudah akan cetak lagi, ya. Di hari yang sama, hari ini, buku ini, guru di buku ini sudah juga tertarik obat di depan 10.000 jamaah tertarik milhal. Ya. Dan banyak juga peminatnya, dan sekarang juga cetak-cetak sudah habis. Kalau memang agenda saya dan buku sekarang akan merevisi. Yang beberapa tadi yang tidak keliru, ini juga kita seimbang saja, kita lihat saja, ya kita lebih kita lihat daripada membuat susah. Karena memang sekarang ini bicara tidak soal, maka tidak sampai ada beberapa akhir-akhirnya yang menyimpal. Walaupun saya terangkan, kursus seimbang tersebut tahun 2010, jauh sebelum ketika kursus tersebut, dan saya turut mengkritik pendapat-pendapat beliau yang memang sangat problem sekali untuk ketika menuruti mujahidin dibiayai oleh Israel dan oleh Yahudi. Kemudian saya ingin menambahkan saya tadi dari pendapat Ustaz Anung, Ibu Ustaz Anung, karena salah satu titik poin yang akan dapat oleh Syiah di waktu itu misalkan oleh imamah, jadi sangat terus dapat oleh mereka, tidak hanya Kang Jalan sebenarnya akan masuk ke DPR, ada namanya Julpan Linda. Julpan Linda ini sekarang sudah itu di Nasional Demokrat, kemudian ada Pak Yudi atas kiri, beliau di Partai Amanat Nasional, bahkan ada salah satu orang Syiah yang posisinya menurut saya paling tinggi di partai, yaitu Agus Abu Bakar, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat. Iya, tempatnya kami kali Islam tempat bisa tanda mengajar itu Agus Abu Bakar, saya ketemu ketika di Sosialiasi Waktu itu ya Abu Bakar banyak sekali pro-nya terhadap Syiah dan dia apa banyak sekali mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Bashar al-Assad. Kemudian terkait Syiah Imamah, saya bahkan sangat saya sudah pernah ngobrol dengan Syekh Mahir Al-Munajjid ya, waktu itu beliau pernah kesini, saya bertanya apakah poin tentang Syiah Zaidiyah. Beliau mengatakan Syiah Zaidiyah bahkan sekarang sudah sesat karena sudah berbaiat dengan Syiah Hasidu di daerah. Dan saya menemukan data faktunya, karena salah satu yang menyerang orang-orang Hasidu di Yaman itu, di Damas itu Syiah Zaidiyah, Syiah Huti. Itu yang katanya saja yang rekor yang mulia seperti itu, menyerang yang membunuh rekan-rekan Hasidu yang ada di Yaman, apalagi Syiah Kabirunnya. Dan Syiah yang ada di Indonesia itu tidak berbeda-beda. Ini jelas di Syiah Imamah. Dan itu sudah diakui tadi oleh Ahmad Hidayat, Sekjen Ahlubeit Indonesia, yang menuding lembaga yang terkenal itu katanya lembaga teori. Majelis Intelektual Ulama Indonesia dibudi karena sering ngetik Syiah disebut lembaga John seperti itu. Bahkan saya juga heran kadang-kadang dia memakai istilah Wahabi untuk menekan kelompok Al-Sunnah mengutip kelompok Al-Sunnah. Menurut saya mereka itu sangat apatis sekali ya. Mereka bisa bergandeng tangan bahkan dengan beberapa orang-orang yang mereka bawa kutipan Wahabi tapi bisa diajak bersama. Setakil itu kan luar Mekah itu. Itu dijadikan kata-katanya kampus-kampus di Saudi, tapi di sini dia punya sama. Bahkan saya punya foto, ya, saya panggil itu foto di depan makamnya Imam Khomeini bersama dengan Abdullah Bin ya, dari Ahlul Bait Indonesia. Dan saya pernah juga ngobrol dengan adiknya Tabi Mulu ya, si Atampang itu yang sekarang di penjara karena ajarannya sangat tepat sekali. Terus Al-Hukumah ini Al-Hukumah sebenarnya. Tapi dia kemudian masuk ke Hijabi karena diingini oleh Kang Jala. Lembaga Hijabi ini adalah lembaga pluralis. Ini bukan lembaga Syiah. Dia masuk, tapi apa kata Al-Kumar, ujung-ujungnya dia ini bawa imamah dia. Dia orang Madura, dia sebab Madura seperti ini. Akhirnya dia keluar. Jadi tidak mungkin, karena imamah itu bagi tujuan mereka. Itu bagi prinsip mereka. Tidak mungkin Syiah itu bergerak tanpa tujuan utama. Dan itu yang juga dilaksanakan di Indonesia. Alhamdulillah, saya kemarin bertemu dengan sekretaris wilayah Muhammadiyah DKI Jakarta, Ustaz Abu Sri Sundani, yang berhasil menggagalkan pendirian Hilal yang Water di kampus Muhammadiyah Jakarta. Sekarang ada 12 kampus di Indonesia yang ada Hilal yang Water-nya. Termasuk kampus saya itu di UIN, ada di Jogja, di Makassar, di Riau. Dari situ nanti dia mengirim para mahasiswa untuk belajar Hilal. Di UIN saya ada 10 mahasiswa diberikan beasiswa gratis ke UIN S3 gratis. Dari sana mereka akan dicekoki oleh pemerintah Syiah, didoktrinkan oleh pemerintah Syiah, pulangnya menjadi propagandis Syiah. Dan yang lebih menyakitkan lagi ya, banyak sekali saya lihat ya, teman-teman yang adinya Al-Sunnah yang tadinya sangat jelas sekali mengaji ketika dikirim ke Irak sudah berubah pemandangan politiknya. Bahkan saya juga turut mengkritik beberapa oknum-oknum dan pun oknum-oknum di Majelis Ulama Indonesia yang jelas-jelas ya. Contohnya Dr. Khalid Warid, anggota Ahlul Bait Indonesia. Dia ini sudah di insya Allah akan dilihat. Ustaz Khalil Ridwan sudah memanggil dia dan katanya ini sudah dihakimi di MUI karena dia mengatasnamakan MUI pergi ke Jawa Timur, pergi ke Sampang meminta fatwa sesat dari MUI Jati itu dicabut. Mengatasnamakan MUI. Orang ini jelas ya, saya kenal betul. Sejak saya di UI saya sering ikut sekali sebenarnya dia ini selalu ke depan ya, ketika ada syairan di panggung seperti itu. Yang semoga saja ini jangan sampai saya kurang lagi ya data intelijen mungkin saya bisa tampilkan sedikit ya. Ini data dari intelijen langsung gerakan Syiah di Indonesia. Jadi ini intelijen, nanti buat saya. Ini intelijen langsung. Ya mereka masuk berkembang di Indonesia dari KUM, dari Ahmad Barokbah, Umar Sahar, Husain Sahar ya, ke Indonesia pada tahun 70-an. Nanti dari sini dia masuk ke kampus ya, ada Kang Jalal di UI, ada Saiti Asakiri, Saiti ini sekarang di PAN, ada Haidar Bagir di ITB, sekarang di Hizar, Julfan Lindar sering disebut, itu di Nasdem. Ya, kemudian dia mendirikan Hijabi, dan kemudian sekarang ada Ahlul Bait Indonesia, dan di Jakarta ada pusat Syiah yaitu Islamic Cultural Culture Center. Walaupun di depannya pakai nama Islamic, tapi jelas, pikirannya itu Syiah. Nah, ini salah satu perwakilan Syiah misalkan sedang meninjau lokasi pembangunan sekolah Syiah di Kopar, Lombok Tengah. Saya Tami Kadra bersama Asim Alaksi dan Ali Tosolik di Kopar. Langsung gitu, Lombok Tengah itu. Sama dengan di Sapa. Itu daerah perkampungan sekali yang sudah diteliti oleh tim Yumi, Asosiasi Sapa, dan jelas sekali ajaran Fajrulluluh itu mengadopsi 100% Syiah. Mencaci maki sahabat Nabi, mencaci maki istri Nabi, Aisyah dan segala macamnya. Dan ini lembaga-lembaganya di Indonesia. Jadi bapak-bapak bisa cek ya, ini lembaga-lembaganya di Indonesia dan sudah sangat menyebar sekali, sangat banyak sekali gurita mereka. Dan alhamdulillah sekarang sudah muncul tokoh-tokoh seperti Ustaz Agung, lama juga Ustaz Pare yang terus melawan ekspansi dan hegemoni Syiah di Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembali kepada moderator. Ya baik, kemudian lanjutkan, 1, 2, 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi dari Sukarjo. Saya mau menanyakan ke Ustaz Bidaro, apakah revolusi Syiah yang di tahun 1979 yang dipelopori oleh Khomeini itu, apakah itu sebuah permainan juga revolusi sandiwara yang dimainkan oleh orang Yahudi dan bangsa-bangsa yang nanti berasal Islam? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua yang sering saya hadapi di lapangan dan juga ketika berinteraksi dengan orang-orang yang notabene Syiah, ketika akan orang maghrib di Syiah, mereka menunjukkan bukti bahwa Syiah itu bukan Zionis. Buktinya adalah Libanon atau Syaitan dengan Israel di tahun 2006. Nah itu mereka jadikan bukti bahwa Syiah anti-Zionis. Yang akan kami tanyakan, bagaimana bentuk konspirasi yang dimainkan oleh Hizbul Syaitan Libanon itu dengan Israel? Bentuk konspirasi permainannya bagaimana? Sehingga kami ketika memberikan debat-debat atau diskusi terhadap mereka secara fakta dan ilmiah, kami bisa menyampaikan dengan real. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sebenarnya sederhana kepada itu di bukunya menarik ya bukunya ya. Masalahnya di situ ada salah satu tokoh yang diberi apa yang dimintai komentar mengenai buku Ustaz, yang mana tokoh tersebut kan kita tahu mungkin bersama ya di apa namanya di media dia adalah tokoh yang apa namanya sudah terindikasi kuat sebagai apa seorang Syiah, ya kan? Makanya yang saya tanyakan di sini adalah artinya kan Ustaz sebagai penulis sempat meminta komentar dia oleh dia. Ya? Ya, yang pertama, lembaran pertama paling bawah. Apa perlu saya sebutin? Perlu ya? ABBD dia sebagai FBI. Ya, itu artinya di sini kan Ustaz sempat ketemu untuk minta komentar dia. Apakah enggak, saya pengen tahu komentar dia itu kan apa singkat kan? Kutipan atau singkatan sebenarnya seperti apa gitu. Itu. Nah, terus apa lagi ya? Oke, kita mungkin itu saja dulu. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiknya singkat jadi berubah dengan tiga pertanyaan terakhir yang banyak menaik ke sesuatu di dalam dulu pada sejarah kesilakan pertanyaan di dalam sejarah langsung aja juga bagian dari perbedaan cekatan dia di buku ini saya cara ikut bagaimana permainan revolusi Syiah antara Iran dengan Israel. Mereka memang menggunakan separatis, tapi menggunakan tokoh yang Syiah yang tokoh-tokoh yang berbeda dan berikutnya dan bahkan lebih besar. Pemberian saya terhadap tokoh ini lebih paling lebih intensitas dan lebih kuat dalam komedi ketimbang saya paling jika saya paling sama dengan perdagangan dan sedikit maka komedi dapat jadi seperti itu. Kalaulah memang di dalam perbedaan, kata-kata yang terjadi ialah justru terjadi adanya fakta-fakta terlibatkan dokumen-dokumen bantuan-bantuan bukan luar dan seorang yang terdekat oleh saya kepada tidak dan secara setelah revolusi itu berdiri gelombang adanya ekspor kelompok Yahudi kira itu semakin meluas. Kalau dulu zaman saya Palestina belum banyak berkembang. Karena komedi dan bahkan beberapa hal lainnya itu semakin banyak. Bahkan mereka mempunyai perusahaan, mereka mempunyai sekolah, dan mereka mempunyai sekolah sendiri. Dan itu tidak dimiliki oleh para Palestina. Seperti itu. Ya, kemudian, apakah Israel tahun 2006 sebagai bentuk perpaduan yang betul-betul sekarang? Atau jajaran dengan sandiwara? Jadi banyak para para analisis terhadap Israel dengan Hizbullah tahun 2006. Pertama, kali itu mereka berperang. Tujuan perang mereka bukan untuk perlawanan terhadap Islam melawan Yahudi, tapi perebutan dalam konteks politik dan ekonomi, perebutan minyak dan perebutan pengaruh, perebutan pencitraan. Kedua, kalau kita lihat memang betul-betul perang itu terjadi, kenapa yang dilancarkan sampai proses yang dilancarkan oleh Israel kepada Yahudi itu justru mengenai perkampungan pertama kali. Data yang soal. Ketiga, setelah serangan saat itu, justru pasukan bibir PBB akan bertukar lebih banyak. Pasukan-pasukan PBB setelah perang itu justru menjadi pintu masuk dari pasukan PBB yang kita tahu sendiri. Jauh-jauh juga Amerika sekarang ada di mana? Berarti pasukan ini. Seperti itu. Ketiga, kalau memang mereka mengeluarkan peperangan kepada Israel, itu kenapa mereka tidak berperangan tersebut sampai sekarang? Karena bukti di dalam bukti Hamas tidak ada bukti. Tidak ada pada tahun 2000 Hamas tidak ada pada tahun 87. 87 itu ini pada perang. Tapi juga 90, 93, 95, 2005, bahkan 2009, 2011. Kok tidak kumpul berhenti pada tahun 2005. Dan dia justru sekarang fokus memahami karakter sunnah, memahami musik. Dan kalau kita bisa ya, gerakan sholat itu apa? Di 10 ini kan, ini akan gerakan Syahamah. Syahamah itu terlibat terhadap pembunuhan ribuan pengungsi Palestina di Syahamah Barat. Kalau aku saya tulis ada di sini, di buku ini. Makanya itu harus kita pertanyakan, apakah perlawanan terhadap Syiah dengan Yahudi itu betul-betul perlawanan atau dengan cara nahyul juga? Dan itu ya, coba saya ungkap dalam buku ini. Kemudian beasiswa ke Iran, salah satu ustadz mengatakan kepada saya jumlah mahasiswa yang ada di Kairo dengan Iran lebih banyak Iran. Jumlah mahasiswa yang ada di Iran Kairo Al Azhar kampus yang tertanam dengan Iran lebih banyak Iran. Dan kalau Cina kan betul. Tadi Mas mengutip perkataan yang Bin Samsudin yang ke Iran mengatakan kalian ini sudah Syiah apa harus sunnah? Sudah Syiah sunnah betul. Siaku itu. Dan bahkan saya menyebutkan itu tidak dari Bin Samsudin, dari salah seorang yang itu yang pasti lalu ke Iran. Saat itu dan dia begitu sedih menemui yang tadinya harus sunnah dari Jakarta yang tadinya sekuler dari Indonesia ketika dia pergi ke Teheran dia berubah menjadi Syiah. Tapi ada ustadz yang mengatakan lebih baik ya, kalau kuliah di Amerika belum tentu pulangnya jadi Kristen. Tapi kuliah dari Iran, kata itu yakin itu pulangnya itu jadi Syiah. Karena peluang dakwah tidak ada di sana. Masa aku mau dakwah di sana? Sedangkan Al-Sunnah mau pulang Jumat aja harus ngumpet. Beberapa bulan lalu saya bedah buku ini di Radio Dakta. Dan subhanallah, bahwa acaranya pernah studi di Iran. Dia mahasiswa S2 Politik UI dan dia dapat beasiswa ke Iran, studi. Dia Al-Sunnah. Ketika dia ke Iran, dia meneliti tentang gerakan Al-Sunnah di Iran. Dia tanya kepada Pemda Iran yang ada di sana, tolong tunjukkan kami komunitas Al-Sunnah. Kami jumlah penelitian. Apa kata jawaban pemerintah Iran ini? Oh, komunitas Al-Sunnah ada di sana. Mereka ada di sana. Ketika sama makin baik, iya di mana? Pokoknya ada. Sampai dia pulang, studi 3 bulan dia tidak menemukan satu pun kalangan Al-Sunnah di sana yang berjumlah katanya. Kedua, kejadian sebenarnya ketika ini si mahasiswa ini bersama dengan 6 mahasiswa lainnya dapat beasiswa ke Iran, tanya sholat Idul Fitri. Tanya sholat Idul Fitri di Teheran. Ini karena orang Al-Sunnah, dia bisa diantarkan pengen sholat di tempat Al-Sunnah. Seperti itu. Kemudian pemerintah mengatakan, oke, nanti kita akan antarkan ya. Pokoknya pagi tunggu saja di apartemen. Tunggu tuh, keesokan harinya dia sudah mempersiapkan, sudah mempersiapkan diri untuk sholat. Sejam ditunggu, tidak datang. 2 jam ditunggu, tidak datang. Sampai 3 jam ditunggu, tidak datang. Pasti telepon oleh kena mahasiswa kepada pemerintah yang menjanjikan akan mengantar mereka sholat Idul Fitri ke Masjid Al-Sunnah. Kata pemerintah, mohon maaf, supir kami terhubung. Untuk sebuah hari sukacita ada supir tertentu. Ada untuk sebuah hari juga gembira seperti Idul Fitri ada supir yang tidak terbantu. Kenapa? Ini langsung pengalaman penyiaran berita ke Iran selama beberapa bulan. Mereka tidak menemukan tentang sunnah di sana. Dan yang saya dapat kalau aku ingin tahu perkembangan sunnah di Iran buka situs Sunni Online Berita. Sunni Online News, seperti itu. Itu kan dilansir, pertemuan-pertemuan Al-Sunnah di sana. Dari mulai mereka sholat Jum'at, dari mereka tidak bisa kemudian sholat Idul Fitri, dari pengajian-pengajian mereka ditutup, bahwa ada mahasiswa yang dicabut gelarnya karena mengajarkan Al-Sunnah. Kemudian, tokoh-tokoh masuk partai, tadi sudah saya singgung, sebelumnya ada beberapa nama yang terakhir yang paling panas. Ya. Kok ada di buku Antum itu ada tokoh yang terindikasi buat Syiah? Bahkan di halaman depan saya mau mengatakan, beliau anti Syiah. Saya ingin mengatakan, beliau ini anti Syiah. Ini saya sengaja tegaskan di sini pada Antum semua agar pada mungkin kalau kita yang ada di sini jangan sekali lagi mendompleng ramah Habib. Jangan sekali lagi mendompleng ramah Habib. Jadi, 2 minggu lalu saya ke rumah beliau. Langsung diskusi soal kuliah. Apa kata beliau? Data-data antum kerjasama Syiah dengan Zionis orang juga. Seperti itu. Dan bahkan beliau sudah di sebuah di sebuah ceramah ketika launching perusahaan, Habib Rizieq mengatakan, jika ada orang yang mencaci maki sahabat Nabi, yang mencaci istri-istri Nabi, bakar saja panggungnya. Iya, sama orangnya kali. Seperti itu. Tapi saya katakan kembali, durasi itu pak ada cover buat siapa? Kita harus mengabari ke orang. Tidak hanya dari media-media belakang. Dan saya sudah ketemu beliau dan sudah berbicara beliau kepada beliau. Beliau masih siap. Beliau bukan siap. Makanya nama Habib Rizieq itu di belakang ada tasawuf. Karena beliau juga sadar ke depan akan difitnah sebagai seorang siap. Maka nama lengkap beliau adalah Muhammad Habib Rizieq Syihab Al-Syafi'i. Makanya dia tahu nama asli itu sebagai beliau sebagai bentuk Al-Sunnah. Tapi mungkin saja kalau pertemanan dia dengan beberapa hari dengan Syihab, ya mungkin dia saja. Mungkin boleh saja Habibah dan Syihab dia. Tapi saya berani betul-betul beliau bukan seorang Syihab. Beliau bukan seorang Syihab. Silakan mungkin ada punya pendapatan berbeda. Karena saya memang harus tahu itu dia. Saya harus tahu itu dia. Saya membuka ini, kita seperti ini di kamar langsung ya. Beliau juga merasa kekewasan. Dan beliau merasa hampir sekali nama-nama beliau itu banyak disebutkan pada orang Syiah. Dan baru-baru ini di bulan FPI, saya hanya ada Hei on the Ritual membuka bulan FPI di depan ribuan anak FPI dan di depan para pemimpin di FPI. Habib Rizieq apa? Mewakili Ritual mengatakan Majelis Ulama Indonesia ialah payung bagi seluruh kelompok umat Islam dan umat Islam kecuali anak besar seperti Ahmadiyah, 1000 kader FPI akhir Syiah, 1000 kader FPI akhir dari mereka sekarang. Dan apa tanggapan Habib Rizieq ketika Pondok Ritual mengucapkan seperti itu? Saya hadir itu ada kabar Habib Rizieq kepada latar FPI dengarkan perkataan Pondok Ritual. Ini makan berharga untuk kita dan seluruh kader FPI takdir saya saksi. Seperti itu. Makanya kita harus terus mendorong front pembela Islam untuk juga melakukan kanker pada kelompok-kelompok anak besar seperti kita. Dan Munara, Ketua DPP juga mengumumkan FPI. Kita tanya, apakah perlawanan, apakah melawan FPI juga menggandengkan untuk melawan kita? Dia mengatakan, tidak. Kami akan mengurangi seluruh anak besar. Takbir. Ini harus terus didukung. Ini terus harus terus apa dimotivasi apa seterusnya agar semua umat sekarang tahu bahwa saya adalah Syiah, bukan adalah sesat. Bahwa jadi Syiah adalah perang, perang antara Syiah dengan Islam. Kalau kemarin ulama kita ke sana mengatakan kepada ulama, ya Syekh, bagaimana sebenarnya perang antara Sunni dengan Syiah di Suriah? Syekhnya itu langsung bilang minta kita istighfar ya, istighfar. Peperangan di Suriah itu bukan perang antara Sunnah melawan Syiah, tapi perang Islam melawan Syiah. Itu sebagai sebuah penegasan bahwasanya Syiah di luar Islam. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Mohon maaf apabila salah kata, saya kembali kepada moderator. Baik, mungkin sedikit yang bisa sampaikan. Pertama berkaitan dengan pendidikan internasional sampaikan. Ya misal untuk giliran 7 jumlah lebih banyak sebagai mahasiswa di Kairo di giliran itu antara 5-8 ribu mahasiswanya. Ya walaupun juga ada yang belajar di sana tapi juga tidak masuk sinyal. Kemudian berkaitan dengan pendidikan juga, saya melihat ada namanya Institut Mulla Sadra. Ya ini sudah dibuka dan adanya di Jakarta S1 dan S2. Dibuka jurusan tasawuf dan filsafat. Ya dan memang yang diambil dari Mulla Sadra itu adalah filsafat dan tasawuf ini. Yang kita garis bawahi, Syiah Indonesia yang dulunya demikian minoritas kemudian bergeliat sampai mampu mendirikan program pasca sarjana yang tadinya kerjasama dengan para madinah sekarang sudah berdiri ya sendiri. Ini luar biasa. Ya mungkin saya tidak tahu ada saat ini pengasuh atau salah satu pengasuh di pesantren Ruki yang sudah sekian lama berdiri sudah ada S2 ini begitu. Nah ini orang Syiah sudah berdiri. Maka tadi mereka sudah lari. Ya kita apakah sudah ada atau masih duduk? Ya, jadi dari sisi pendidikan sudah kita akui, ya bahkan banyak sekolah-sekolah unggulan itu juga lahir dari kalangan Cina. Saya sampaikan ini tentunya untuk motivasi, ya, untuk motivasi bagi kita, kita jangan sampai kalah oleh kalangan Cina yang jumlahnya ya demikian dalam kaderisasinya mereka sangat cepat. Bahkan saya mendapat berita dari Lombok, untuk di Lombok saja dan di beberapa provinsi diambil keputusan 2 orang per 6 bulan. Ya, dua orang dalam beberapa provinsi per 6 bulan ada kaderisasi. Semuanya free. Ya, semuanya digratiskan, setelah 6 bulan dikembalikan ke daerah. Dan yang mendidik, membina adalah profesor-profesor. Dan nanti bisa dilihat ketika Ustaz Bakhtiar Nasir, Ustaz Berubah, Ustaz Adil, dan seterusnya, mereka membuat MIUMI sebagai inisiatornya. Dan MIUMI itu mensyaratkan minimal S2. Tidak lama berikutnya, Cina membuat lembaga tandingan namanya MIAMI. Dan kalau dilihat, profesor-profesor ya. Ya, profesor-profesor berdua. Miuminya, kita miumi. Dan sempat lihat dari jabatannya, selamat atas dikukuhkan di Anda sebagai ketua Miami DKI. Sebelum ini kok jadi Miami? Yang mungkin dia searching di Google, dia dapat Miami ini ada. Karena orang Cina itu tidak sungkan-sungkan untuk nanti orang Cina itu membuat nama yang mirip. Hati-hati dalam riwayat kita ngobrol ini seterusnya, bahkan menteri miri ada misal Abu Sa'id. Ya, dari Abu Sa'id ada. Tidak setiap Abu Sa'id adalah Al-Qudri, tetapi adalah Abu Sa'id Al-Kufi. Dan para ulama menyatakan Maria bisa Al-Kufi Manakir. Ya, itu juga ada. Atau mereka mengatakan presiden perempuan boleh. Ya, dengan dalil adalah Imam Tabari. Itu belum selesai. Tabari yang mana? Kita punya Abu Ja'far Al-Tabari. Mereka juga punya Abu Ja'far Tabari Ibn Rusul. Ya, ini juga ada dari sisi nama. Banyak kesamaan yang sengaja mereka buat untuk bagi orang yang tidak tahu bahwa ternyata ini ulama Islam, padahal bukan. Ya, dengan ini dari sisi pendidikan mereka sudah melihat dan menceritakan ya beberapa lembaga pendidikannya, menyesalin dan seterusnya. Kemudian yang terakhir perlu digalakkan tentang siapa sih sebenarnya Subandu. Hari tanggal 13 Agustus bulan Juli yang lalu bulan puasa di Kepatian Ali. Di situ ada seorang bapak-bapak. Dia mengatakan, Ustaz, saya baru pertama kali hadir ke masjid ini, pada bapak itu sudah sepuh. Dan ternyata saya baru tahu, ternyata anak dan menantu saya adalah Syiah. Jadi dia baru tahu, ketika sudah saya terangkan tentang Syiah itu apa, dan tadi saya tidak mengatakan tentang Syiah itu apa sejelas-jelasnya, mungkin nanti kita coba datang di pesantren Nuki, ya akan dibahas tentang hakikat Syiah itu sebenarnya. Nah, maka banyak orang tua yang ternyata tidak tahu, ternyata anaknya itu Syiah, menantu Syiah. Itu baru setelah dipaparkan apa, mudah-mudahan nanti di masjid Darul Maulid ini ada kesinambungan, jadi mungkin untuk berlanjut, barangkali perlu, mungkin selama sebulan, nanti materinya adalah tentang Syiah, memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang bahaya Syiah, dan yang berikutnya, penulisan bapak lagi, di bahaya Syiah, ada seorang ibu yang tinggal di BSD, di daerah BSD, Tangerang. Ibu itu mengatakan di sudutku, Ustaz, saya diusir oleh anak saya gara-gara saya tidak mau masuk Syiah. Bayangkan, seorang ibu yang sudah tua yang harus diasuh, harus dirawat, tetapi seorang anak berangkat dari keyakinan yang menyimpang itu, dia berani menghalalkan, mengusir ibunya tidak boleh tinggal di rumah. Ya, belum lagi bisa dapat laporan dari teman-teman di Jawa Timur bagaimana seorang ustaz berbicara dalam mimbar khutbah Jumat tentang sahabat dan layar dengan preman. Preman layar. Ya, belum lagi data ini jika benar. Ketika kita kumpul di bulan Ramadan 2 tahun yang lalu, laporan dari NU Jawa Timur juga menyampaikan bagaimana seorang anak berani membunuh ayahnya gara-gara ayahnya tidak masuk Syiah. Ya, ini luar biasa. Banyak fakta-fakta yang ada yang terjadi dalam orang yang terserang basis Syiah di antara adalah di daerah Jawa Timur tadi. Dan kita tentunya perlu mewaspadai, ya, jangan sampai dan lembaga pendidikan kita itu ada Syiah, bahkan yang sampai di keluarga kita ada orang yang punya pemahaman Syiah. Oh, Alhamdulillah, barangkali ya, menjawab kepada Ustaz Anwar Muhammad, Jawa yang telah melontarkan dengan Syiah dan persekutuan yang dengan Yahudi, dan sebenarnya tidak cukup waktu kita untuk mendalami tentang kiprahnya sebagai masukan awal dan untuk mendalamkan semua. Mungkin kita simpulkan, kita sepakat bahwa Syiah adalah sebuah aliran yang luar besar dan sangat berbahaya sekali karena mereka tidak mengikuti kaum muslimin lalu sholat jamaah dan mungkin juga tidak mengikuti Indonesia agar menjadi Syiah. Oleh karena itu, kita semua sepakat ya, di wilayah masing-masing dan berpikir masukan dari seorang peserta untuk menerima kajian-kajian. Kalau perlu kita undang papa-papa umat untuk mendapatkan pencerahan-pencerahan. Tidak kabur, kita undang orang-orang yang lebih kita ajak terang-terang. Insya Allah ada manfaatnya bagi kita semuanya agar gerakan Syiah ini bisa kita tunduk dengan kuat. Demikian, sudah. Iya, iya, baik. Ini mungkin ini karena waktu yang mundur. Nanti tetap dia langsung kalau gimana? Belum? Sekelar bisa? Belum singkat ya, mundur. Secara fisik itu memang agak susah ditemukan, tetapi saya menunduk yang berasal dari Saudi yang pernah diportasi oleh Pak Umar Syihab dan juga seorang peneliti Syiah. Memang agak susah dari sisi penampilan, tetapi biasanya pakai kalau dari sisi versinya, saya juga percaya ini karena low juga itu ada ciri khas versinya memang seperti versi haji tapi hitam. Kemudian saya juga bawa dari staff ada di sana. Misal secara sekilas mereka juga kadang melihat kondisinya, tapi secara umum misal kalau sholat itu pakai batu, ada tulisan turbah Karbala ya, ada batu dari berasal dari Karbala. Kemudian biasanya mereka akan merasa tidak akan peduli, mereka akan cuek, akan tidak acuh, artinya tidak peduli lah. Ketika Abu Bakar, Umar, Utsman dicaci maki, dihina, Aisyah dicaci maki, mereka akan pandai saja. Tetapi ketika kaum ini dikritik, bahasa rasa dikritik, kemudian bapak-bapak Syiah ini terkritik, itu mereka akan merah padat, akan marah. Ya, kemudian juga, kalaupun misalnya di rumahnya, bisa biasa di, ini cara lahirnya. Cara lahirnya mereka memasang foto-foto, jadi antara satu foto komedi. Belum lagi ini dari catatan ibadahnya, sholatnya tentunya juga berbeda. Ya, mereka mengatakan setelah takbir itu harus turun, dan kalau tidak turun, tidak tahu sholatnya, tidak amin. Kemudian juga menarik yang tiga waktu. Ini butuh waktu yang panjang. Nanti insya Allah mungkin hal seperti untuk mengukur ciri-ciri daripada kelompok Syiah itu lebih jauh. Jadi nanti pada asar di mahat nanti juga terbuka barangkali. Jadi tidak ada yang sampai saya. Mungkin ini secara sekilas. Baik. Jadi yang ingin mendalami Syiah lagi nanti sore pada asar di Mahat Al-Mu'min, insya Allah akan jalan kajian Syiah lagi dengan Ustaz Hanum dan Ustaz Fizal sekalian. Kalau ingin nambah, itu ada. Kemudian satu lagi kesimpulan tadi dari Ustaz Fizal memberikan satu rekomendasi bahwa perhatian Ustaz Habib Rizik Asyihab Asyafi'i termasuk yang anti Syiah, supaya itu tidak menghibah tokoh yang ternyata sudah berjuang. Semoga demikian. Demikian kita akhiri masjid kita dengan doa kafaratul majlis. Iya, demikian kemudian ini ada satu pengumuman tentang sumber siang. Terima kasih. Ya, insya Allah.